بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Tolong Agung, Pak. Monggo, monggo. Yang dinamakan sholat tahajud itu sesudah apa? Baik, Ibu buka Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79, posisinya paling kiri sebelah atas di mushafnya. Maka Allah sampaikan, lihat kalimatnya, wa minal laili fatahajjad bi. Dan dari sementara malam, sebagian, enggak usah semua malam, silahkan bangun tunaikan tahajud. Tahajud itu dari kata hajadah. Hajadah itu sesuatu yang dilakukan setelah tidur dulu. Jadi ibu tidur dulu, ba'da isya, istirahat, malamnya kemudian bangun tunaikan tahajud. Jadi tahajud itu sholat yang ditunaikan setelah kita tidur terlebih dahulu. Jika ibu tidak tidur dulu, kemudian ibu langsung sholat, walaupun ibu misalnya sholatnya jam 1 karena nggak bisa tidur, tidak diawali dengan tidur, maka sholatnya tidak disebut dengan tahajud. Namanya qiyamul lail. Ayat yang ada di Quran, surah ke-73, ayat yang ke-6, posisi paling kiri di sebelah bawah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a'u aqamu qila. Kalau ibu bisa bangun malam tunaikan qiyamul lail, maka salat yang ditunaikan akan lebih khusyuk dibandingkan dengan salat siang. Saya sarankan ibu tahajud. Tahajud itu bisa mendekatkan rizki dari Allah kepada kita. Yang kedua, bisa membebaskan ibu dari gangguan. Yang ketiga, memberikan jalan keluar saat ibu punya masalah. Dan yang keempat, ibu akan ditolong Allah ketika diganggu oleh orang lain. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai ayat ke-80. Ya, saya kira itu ya. Monggo Ibu.